Merdeka pada Jakarta. Tahsin kita akan teruskan kembali surah An-Nisa ya. Dan nanti ya, kita akan mencoba kajian tajwid kita dalam belajar tajwid menggunakan komputer tentu ya. Ini lagi di persiapan perlengkapannya untuk persiapan kajian kita pagi ini. Di surah An-Nisa, surah keempat, bisa ibu dan bapak persiapkan. Ini saya lagi mempersiapkan audionya ya nih. Komputer udah tak nyalain, jadi memang ada persiapannya. Baik, di surah An-Nisa kemarin sudah sampai ayat ke-33. Kini kita akan meneruskan surah An-Nisa ayat ke-34 ya. Ayat ke-34. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan untuk murattal hari Sabtu ya, insyaallah. Ini hari Sabtu kita masih meneruskan murattalnya. Hari Sabtu ini mana datanya? Ya ini dia. Ya. Surah Al-Baqarah masih ayat 272 hingga akhir ya. Surah Al-Baqarah ayat 272 hingga akhir. Itu adalah untuk hari Sabtu. Dan kami ingatkan pula untuk jamaah, hari Jumat, hari ini kita libur ya pengajian kita di Depok. Mengingat satu dan lain hal, mungkin banyaknya ibu juga yang berada di luar kota ya. Jadi hari Jumat saya liburkan. Tapi Sabtu dan Ahad, pengajian seperti biasa di rumah yatim ya. Pengajian tajwid hari Sabtu, Ahadnya Minggu, Ahad ya, hari kita belajar bahasa Arab. Ini sudah persiapkan kajian kita untuk pagi ini ya. Ini sebentar nih, mempersiapkan komputernya terlebih dahulu. Jadi dengan belajar seperti ini, ibu dan bapak bisa ngulang kapanpun mau belajar. Baik. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ada ya, dilihat ini ayat ke-24 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ نَمْبُونَ يَا والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Kalau disambung, fakhuronil ladzi itu. Karena setelah tanwin ketemu alif lam. Fakhuronil. Tapi boleh alladhi. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Alif dan a'in. Hatta hamzah dan a'in. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ayat 39. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ. Waqaf isyarah ya. Ardu jadi hentikan ard bukan ar. Kalau bihimul ar berarti enggak ada huruf dod dan artinya bukan bumi. Bihimul ard wa la yak وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا وَلَا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itu ya. Nah ini. Kajian kita. Pelajaran kita tentang tahsin. Ini ya. Simpen dulu nih tahsin kita. Ini udah ya, tak rekam. Ini canggihnya agak sekarang ya. Tuh, ini dari ayat ke ini An-Nisa surah keempat. putarnya ya. 42. Jadi kapan-kapan yang mau belajar, ini kan bacanya ini baca pelan ya. Ini bisa belajar. Saya simpan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki pemimpin lebih kuat. Ini dari fisiknya kan jelas ya. Walaupun ada perempuan yang jadi buruh, jadi tukang, itu mah hanya beberapa aja. Umumnya mah ya. Perempuan mah jadi ratu ya. Itu. Kerja ya ada. Tapi tetap kodrat wanita, kodrat laki-laki. Enggak ada laki-laki yang melahirkan kan. Itu. Pas bikin apa tuh? Sumur apa ya? Itu gali-galian tetap aja kok laki-laki kan. Itu kan kalau perempuan hanya beberapa. Ini dalam artian kita tidak ngiri dengan posisi mulianya seorang ibu, seorang wanita di sisi atau di mata Islam. Allahu Akbar. Allah mengangkat harkat derajat kaum ibu. Surga ada di bawah kaki ibu. Kita juga seorang anak harus berbuat kepada ibu, berbuat baik kepada ibu. Kepada siapa? Ibu baru ayah. Kita sebagai ayah tidak pernah cemburu, tidak pernah iri dengan status istri kita. Karena kita juga punya ibu. Kita juga lahir dari ibu, gitu ya. Pelantara wasilahnya dari ibu. Hakikatnya memang dari Allah. Bukan dari batu, dari ibu. Semuanya dia keluar dari sana. Jadi pantas seorang anak berbuat baik terhadap ibunya. 9 bulan mengandung. 2 tahun menyusui. Allahu Akbar, kasih sayang bunda. Sampai seperti ini aja, ya kita masih berasa sekali betapa besar kasih sayang bunda. Ayah juga, gitu ya. Tapi kita tidak pernah ngiri ya, gitu. Sang ayah juga tidak pernah ngiri kalau kita berbuat baik sama bunda, sama ibunya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum laki-laki pemimpin atau lebih kuat atas bagi wanita. Bima faddalallah, dengan sebab telah melebihkan Allah ba'dahum, sebagian mereka ala ba'd, atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka menafkahkan dari harta mereka. Fasalihat, maka wanita-wanita yang sana ini dalam kodrat sesuatu memang laki-laki lebih. Tapi orang soleh, orang taat, orang banyak, sama aja laki-laki perempuan nilainya gitu ya. Bahkan wanita tuh Allahu Akbar, Masya Allah. Fasalihat, maka wanita-wanita yang soleh, qanitat, yang taat, hafizat, yang menjaga diri, lil ghaib, di waktu ghaib, tidak hadir suaminya ya, bima hafizallah, dengan sebab menjaga, memelihara Allah. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan, nusus, ya, kedurhakaannya. Fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna, dan pindahkan, pisahkan mereka. Fil mawdazi, dalam atau dari tempat tidur. Jadi ada proses, jika ingin terjadi perceraian itu, ingin memberikan nasihat, pisah dari tempat tidur dulu. Wadribuhunna, dan pukullah mereka bila perlu, tapi jangan mukanya. Gitu ya. Ini. Pukul di sini lebih ke makna pada didiklah. Fa'in opa'nakum, mereka fa'in opa'nakum, maka jika mereka mentaati kalian, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari-cari, alaihinna, terhadap mereka, sabila, jalan untuk menyusahkan mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, aliyyan kabiro, maha tinggi dan maha besar. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, bagi istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka untuk laki-laki atau sebagian yang lain. Itu untuk perempuan. Dan mereka, para laki-laki ini, telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi kewajiban mencari nafkah hanya untuk suami. Kalau sang istri bekerja itu untuk dirinya. Tidak untuk keluarga. Kecuali kerelaan untuk berbagi terhadap keluarga. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nuzus. Nuzus itu seperti apa? Yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri. Seperti meninggalkan rumah tangga atau meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Ini wanita-wanita yang durhaka, ya, yang nyeleweng atau Ini belum jauh ya, ini usus itu ya. Jadi keluar rumah itu kan harus seizin suami. Ini pergi-pergi aja. Nih. Untuk mendidiknya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Diberi nasihat. Jika nasihat tidak cukup, tinggalkan mereka di tempat tidur. Pisah ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tapi jangan serta-merta memukul di sini. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Menyusahkan si wanita, menyusahkannya. Sungguh, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Inna Allaha kana aliyan kabiro. Nah ini ya. Ini kalau ayat 35-nya ini khawatir terjadi sengketa. Jadi kalau ada sengketa itu perlu ada hakam dari pihak laki-laki dan dari pihak istri, dari pihak ya. Nih. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Iyurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang jurudame dari keluarga laki-laki dan seorang jurudame dari keluarga perempuan. Itu ya triknya nih. Jadi kalau ada persengketaan tuh jangan melebar keluar orang lain ikut. Dari pihak laki-laki siapa, dari pihak suami, dari pihak istri siapa untuk berdamai. Gitu. Jika keduanya jurudame itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-suami itu untuk kembali. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ini, ya. Jadi ada triknya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa bidis sabili wa ma malakat aymanukum. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuh, kalau ada sholat pasti ada zakat. Coba ada ayat-ayat itu. Aqimi sholah wa atuz zakah. Kalau kita disuruh berbuat baik kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah. Setelah itu kita disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi derajatnya Allahu Akbar. Jadi tidak ada artinya ibadah sholat siang malam haji berulang-ulang kalau durhaka kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya. Ya, sama orang tua baik, sama Allah tidak baik kan banyak. Sama ibunya, sama bunda, sama ayahnya mau baik. Tapi sama Allah tidak baik, gak pernah mau sholat, gak pernah mau puasa, gak pernah mau zakat. Nah ini, jadi ada keseimbangan. Ini, selalu ayat-ayat ini. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nih, ya hari ini, kemarin ya. Nah ini, agama lain merayakan hari-hari agamanya itu kewajiban mereka. Orang Islam jangan ikut-ikut gitu ya. Jadi turut serta mendukung sama saja. Selamat mengucapkan juga jangan. Itu kita punya garis masing-masing. Diingatkan. Ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Itu dengan sesuatu apapun. Setelah itu nah, kita diingatkan wabil walidaini ihsana dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga jauh dibaikin, tetangga dekat enggak. Tetangga dekat dulu. Kalau kita meninggal yang nolongin kan tetangga dekat dulu. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan keluarga dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim. Ini ya. Teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan menyombongkan diri. Itu ya. Dibaca ya. Mudahkah terjemahnya? Awalnya aja. Mengawali. Nah, ini saya ingin memberikan pengajaran tentang tajwid. Bahwa belajar tajwid itu mudah. Apa iya benar mudah? Kita lihat. Untuk hari Sabtu, Suratul Baqarah ayat 272 hingga 286 ya. Murattalnya. Dan taklim kita di Depok hari ini, hari Jumat, libur. Diliburkan. Itu ya. Insya Allah nanti diumumkan kapan masuk kembali. Karena Bu Lisa ini kalau libur seperti ini juga berlibur ke luar negeri ya. Itu menikmati libur liburan, libur panjang, cuti bersama ya. Nah ini, tapi di rumah yatim, di talim gak libur ya. Tetap seperti biasa, tidak diliburkan. Mengingat kalau pengajian biasanya kalau sudah libur memang malas lagi mulainya gitu kan. Kenapa di depok libur? Karena memang membawa alat-alatnya jadi sedikit sulit dan tempatnya juga ya. Nah ini. Kemarin sudah kita bahas tentang Anas. Ya, sedi tutorialnya sudah ada, nanti banyak yang bertanya. Hari mau nanti ya. Ini lagi di file-nya 2009, pokoknya tidak ada alasan untuk tidak pinter. Buktikan ya. Karena ditunjuk-tunjuk, ditunjukin gitu ya. Inilah jadi ini, inilah jadi ini gitu. Nih ya. Koleksi Camtasia untuk menu, membuat menu. Jadi nanti ada menu-menunya gitu ya. Mau apa? Oh, mau Anas, keluar. Mau apa? Oh, mau Idhar, keluar. Mau apa? Oh, mau terjemah perkata. Nah, ini lagi dibikin WR nih ya, WR nih ya. Disibukkan nih WR. Kita akan mencoba aplikasi penerapan tajwid di surat. Jadi kalau ibu dan bapak belum nyambung, memang ini agak sedikit sulit pelajarannya ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti target kita semua bisa menelanjangi, bisa menjelaskan hukum-hukum ini gitu ya. Itu itulah belajar kita, belajar mudah ya, buktikan tanpa seperti ini bisa pinter asal datang ke hadir ke talim. Tapi kadang-kadang kan begitu suka lupa lagi. Nah ini dengan trik seperti ini caranya insya Allah kita tidak akan lupa karena bisa diulang-ulang di rumah. Dan target kita itu tadi, kita belajar bukan hanya untuk kita tapi juga untuk cucu, untuk putra putri kita. Memang berarti, oh sangat berarti. Dan ngaji mah tetap aja susah, sulit ya. Sulit untuk memulainya. Anak-anak kita kalau di handphonenya ada lagu, ada film, MP4 ya. Ah, enak-enak aja. Disuruh ngaji mah susah gitu. Ada game, ada PS2, macam-macam lah ya permainan. Bahkan kemarin SMS Paris sedih sekali katanya. Putra-putri kita gimana nasibnya? Emang kenapa Bu? Di handphone sekarang mah katanya udah ada yang ya nggak agak beres. Nah, ya saya nggak, ya itulah tugas orang tua ini menjaga hati-hati. Gambar-gambar yang sorok yang tidak pantas beredar di handphone, di ponsel masalah. Ini perlu ada, ya, memang teknologi seperti itu ya susah membendungnya. Ya ini peran serta orang tua untuk menjaga anggota keluarganya masing-masing. Sulit ya. Karena memang teknologi ini juga satu segi, kalau kita mah butuh ya. Kayak kita punya handphone, ada radionya, ada MP3-nya, ada kameranya. Ah, tetap aja ya, kita mah dipakainya cuma sekedar komunikasi aja gitu ya. Nah ini teknologi jangan sampai salah kita pergunakan. Baik, dilihat ya surah Al-Falaq. Kemarin surah An-Nas, sekarang surah Al-Falaqnya. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ah, ini banyak huruf qaf-qaf-nya ya. Coba dari awal kita tunjukin ya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Semua itu baru ada apabila dihentikan. Apabila dihentikan apa? Membacanya. Kalau disambung mah enggak ada, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mikul. Tuh, mikul gitu kalau diwasal ya. Tapi ini tidak disyaratkan. Nah, diwasal ini untuk salat-salat sunnah biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min. Itu enggak kalau kuat ya. Jadi enggak ada kol-kolahnya. Jadi ming ya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Tuh. Idza waqaba wa min gitu. Jadi barisnya dibaca apa adanya. Kecuali nanti tanwin ketemu lima hal. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarri naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi kalau diwasal, kalau disambung, kol-kolahnya tidak ada. Jadi kol-kolah itu terjadi jika dimatikan. Kalau dia hurufnya hidup. Kecuali kol-kolahnya kol-kolah sugro. Ya. Nanti di Al-Ikhlas kita, nanti kita lihat. Baik, kita lihat. Kenapa dibaca kol? Kol, oh idhar lam mati. Kenapa idhar lam mati? Tuh, karena lam matinya bertemu dengan alif. Atau hamzah. Kok alif atau hamzah? Nanti ceritanya ya. Itu kan kalau alif pemanjang, hamzah itu yang berbaris. Di sini hamzah. Tapi cetakan Indonesia ditulisnya alif. Makanya saya katakan lam mati bertemu alif. Di cetakan Timur Tengah, lam mati bertemu hamzah. Mana yang benar? Hamzah yang benar, bukan alif. Qul a'udzu. Ini lam mati bertemu alif atau hamzah. Tuh, ditunjukin. Nah ini, animasinya. Nih, saya tunjukin pakai panah. Teng-teng. Tuh. Ada kan? Ada kan? Lam mati bertemu dengan alif. Atau lam mati bertemu dengan hamzah. Jadi alif itu hamzah sebenarnya. Gitu. Qul a'u. A'u. Bukan a'u. Bukan a. Hamzah. A'u. Matubi'i. Kenapa matubi'i? Nih. Berbaris domah dengan bau mati. Bukan hurufnya ya. Huruf ainnya mah jangan diperhatikan. Hurufnya mah apa saja. Yang penting ini nih. Domah dengan waw mati. Tuh. Domah dengan waw mati. Dibaca panjang satu alif. Atau dua ketukan. Qul a'u. Dua ketukan. Qul a'u. Qul a'u. Dua ketukan. Tuh ya. Qul a'u. Zubiro. Ro-nya tebal. Tafkhim. Karena baris di atas. Nih baris di atas. Biro. Qul a'udzu birabbil bil alif lam komariyah. Alif lam yang dibaca lamnya. Kenapa dibaca nih ada sukun tak tunjukin ya. Nih. Alif lam komariyah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariyah yaitu fa. Cirinya ada sukun ini. Kok bisa tahu? Kan ada ciri ini. Setelah alif dan lam ada huruf komariyah yaitu fa. Qul a'udzu birabbil falaqi min. Kalau disambung gitu kan falaqi. Tapi kalau dihentikan jadi qul a'udzu birabbil falaq falaq falaq. Dikolok-kolah ya itu. Ada pantulannya. Tapi itu terjadi hanya pada huruf kolok-kolah yang lima. Baju di toko. Bajim dal kof. Ya baju di toko. Bajim dal tokof atau kot bujadin mana aja ya. Ini terjadi apabila huruf ini dihentikan membacanya disukunkan. Sukun itu diam. Falaqo. Kalau enggak dihentikan enggak. Kalau itu kol-kolahnya kubro besar. Tapi kalau kol-kolah sugro, huruf-huruf kol-kolah yang lima itu sudah sukun. Saya bilang kalau kol-kolah sugro itu kol-kolah sukro, ada sukronya di atasnya, ada buletannya. Nanti dilihat ya. Saat kita mengkaji surah Al-Ikhlas ada di sana. Ini qalqalah kubro yang kabir. Qalqalah kubro terjadi. Kapan? Jika pada huruf qalqalah yang hidup ini berhenti membacanya. Dihentikan, berhenti membacanya. Kalau enggak berhenti, tidak ada qalqalah. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi terjadi qalqalah ini kalau dihentikan. Atau hurufnya sudah mati. Saya memberikan logika. Seseorang dipanggil almarhum, almarhumah kalau dia sudah wafat atau diwafatkan. Jadi saudara-saudara kita yang ada di ya, pemakaman, makam pahlawan apa di mana, itu sudah qalqalah sughra, sudah wafat gitu ya. Gitu kan. Tapi orang yang hidup diwafatkan oleh Allah, nah itu qalqalah kubro ya. Yang nantinya bisa hidup lagi kadang-kadang ya. Itu kayak mati suri gitu. Itu dimatikan sementara bangun lagi. Nah ini kan itu bisa jadi mati, bisa jadi almarhum kalau matinya terus, kalau hurufnya sukun gitu. Di sini mah kadang-kadang kan hidup lagi tergantung. Dihidupkan, disambung apa dimatikan terus gitu kan. Kalau dimatikan kan gini. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi dalam bunyi ya, tidak dalam tulisan. Dalam tulisan tetap barisnya kasroh di sini tuh. Falaki, tapi dihentikan jadi falaq. Itu. Ini qalqalah kubro. Itu hanya gambaran aja, tapi jangan lihat orang mati dan dimatikan kan lain. Orang yang sudah wafat sama diwafatkan, ya itu mah cerita. Jadi wafat kayak mati suri gitu, bangun lagi. Itu qalqalah kubro. Itu logika berpikir aja. Ya, untuk pemikiran, pemahaman. Jadi kita tidak boleh manggil almarhum kalau dia masih hidup. Kita tidak boleh membaca qalqalah kalau hurufnya itu hidup gitu loh. Kecuali dimatikan membacanya, membunyinya berhenti. Ini mati ketemu shin. Ini ikhfa. Di Quran berwarna, warnanya coklat. Setiap yang coklat-coklat itu ditahan. Bisa ikhfa, bisa guna, bisa idgham biguna. Itu. Nih, ikhfa dibaca samar. Kenapa? Karena nun mati ini ketemu shin. Tuh. Nun matinya bertemu dengan shin. Tuh, ya. Ada animasinya kan? Tak tunjukin tuh. Ini. Lihatnya dari kanan ke kiri. Jangan dari kiri ke kanan. Laten ini tuh ya. Huruf laten kan ikhfa dibaca sama dari kiri kan. Tapi laten. Kalau tulisan Arab dari kanan. Dari tuh dari sini. Kul. Nah ini. Makanya tak tunjukin pakai tangan tuh. Ini keluar animasinya tuh ya. Panahnya. Nun mati ketemu shin. Dibaca samar ikhfa. Ya. Nun mati bertemu dengan shin. Mesyar. Roh ini juga tipis. Rohnya double, ada tasdid. Double aja, jangan ditahan. Tipis karena barisnya di bawah. Ini kasroh. Mesyarima. Manya matobi'i. Karena baris patah dengan alif. Ini alifnya hijau. Pokoknya setiap yang hijau-hijau itu panjangnya satu alif. Ini ada animasinya kan? Tuh. Kenapa matobi'i? Karena berbaris fathah dengan alif. Tuh. Tak tunjukin. Berbaris fathah dengan alif. Keluarkan panahnya. Tuh. Ini ya. Tuh. Tuh. Insyaallah ya, canggihnya belajar kita. Kalau Ustaz di Jalan Timah dibilang, saya Ustaz Teknologi. Nah, bisanya cuma ini doang. Keren katanya. Itu ya belajarnya. Nih, Mesyarima Mantobi'i. Kenapa tadi Mantobi'i? Karena baris fathah dengan alif. Ya, itu. Baris fathah dengan alif. Tuh. Itu. Kadang-kadang gak ngeh orang. Itu bacanya apa? Panjang. Apa matobi? Kenapa matobi? Matobi aja, jangan banyak nanya-nanya. Udah begitu aja. Jangan banyak nanya. Karena enggak bisa jelasin. Ini kan anak kita mah sekarang kritis. Haram itu, kenapa haram? Itu terus gitu ya. Nah, itu. Ini berbaris fathah dengan alif. Min syarri ma khalaq. Qalqalah kubro. Yang kabir. Kalau yang akbar huruf qalqalahnya yang hidupnya bertasdid. Dibaca mantul jika dihentikan. Min syarri ma khalaq. Wa min ikhfa. Dibaca samar. Kenapa samar? Nih. Karena nun mati, nun sukun bertemu dengan shin. Ada orang yang kekeh ini nun sukun. Nggak mau dibilang nun mati. Ya, naon wae lah dia. Ya, memang sukun. Jadi sukun di sini dibacanya jadi diam gitu. Sakana diam. Wamin. Tuh. Wamin kan diam gitu. Ini dibilang ini tanda pemati juga. Wa min nun mati bertemu dengan shin. Tuh. ininya canggihnya nih ya. Nun mati bertemu shin. Tuh. Ada kan saya tunjukin, saya kasih baris, kasih panah. Tuh dari shin. Kenapa ikhfa? Kenapa dibaca samar? Karena nun mati atau nun sukun bertemu dengan shin. Apa aja jangan berantem. Ada yang bilang, ini mah matobi'i, ini mah mada asli sama saja. Laki-laki, lanang, sama aja. Pria, sarwa baik, sama aja. Cuma nama doang. Ada orang ada, ini mah tanwin, ini mah patah taya. Nah, sarwa baik lah. Wamiu itu ya. Nun mati ketemu shin. Wami syari. Roknya dibaca tipis karena barisnya di bawah. Go matobi'i. Kenapa matobi'i? Dibaca panjang satu alif. Baris-baris fathah dengan alif. Tuh, animasinya. Ada ya? Nih, tempreng. Tuh, baris-baris fathah dengan alif. Keluar panahnya. Fathahnya ini fathah yang ini, yang hitam ini. Ini alifnya. Itu ya. Jadi matobi itu berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris doma dengan waw mati. Wa masyarri ghasiqin. Kin idhar dibaca jelas. Kenapa jelas nih? Kasroh tain ketemu alif. Ini tanwin boleh. Kasroh dua boleh. Tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ini alif ya, tulisan Indonesia. Hamzah tulisan Timur Tengah itu. Tanwin. Mana? Ini nih tanwin nih itu. Nah itu yang namanya tanwin. Ini animasinya nih. Nih. Ini tanwin. Atau kasroh dua. Kasroh tain. Tuh. Bertemu dengan hamzah. Nih. Tanwin. Kasroh dua. Tuh saya tunjukin. Itu yang garis dua itu. Di bawah. Itu. Kasroh tain. Kasroh dua. Tuh tanwin. Tuh. Ketemu hamzah. Nah itu hamzahnya alif itu. Atau alif ya. Di sini alif. Tapi kalau dicetakkan Timur Tengah ini hamzah. Tidak ada ya. Animasinya. Idhar dibaca jelas. Tuh. Karena. Kasroh tain ketemu alif atau hamzah. Iza, nah ini matobi'i. Kenapa matobi'i? Tuh, ya. Matobi'i bacaan panjang. Karena berbaris fathah. Nah ini. Ini berbaris fathah dengan alif. Yang hijau ini ya. Jadi kalau punya Quran cetakan yang berwarna. Yang sudah ada 30 juz pada kami. Udah. Nggak belajar tajwid juga bisa. Tapi kan kita ingin ngajar ya. Itu untuk baca memudah. Bisa. Karena ada ketentuan setiap oranye enggak dibaca. Setiap yang hijau panjang satu alif. Setiap yang merah itu kol-kolah. Itu gampang ya. Insyaallah tuh lihat. Nih, kenapa? Matobi'i karena berbaris fathah dengan alif. Nah, itu baru alif, betul. Idza waqaba kol-kolah kubro kabir jika berhenti waqaba. Wa mil ikhfa nun mati ketemu shin. Wa min syarri, roknya tipis, tabkhim, karena barisnya di bawah, kasroh nih. Wa min syarrin, alif lam ini tidak dibaca. Alif lam tidak dibaca, disebut juga alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu alif samsiah itu nun. Cirinya ada tasdid. Wa min syarrin nafa, fanya mad asli, dibaca panjang satu alif. Ini baris berdiri. Tuh, apa itu mad asli? Tuh, ada animasinya kan? Tuh, nah itu. Baris berdiri, adanya selain di alif dan di hadomir. Karena kalau di awal di alif mad badal, kalau di ha domir mad sila kosiroh, nanti dibahas dalam bab berikutnya. Nih panjangnya satu alif, ini mad asli. Nih. Wa min syarrin naffatha mad asli. Fi-nya harusnya matobi'i, tapi matobi'i tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Tuh. Wa min syarri ini berbaris kasrah dengan ya mati harusnya matobi'i, tapi tidak dibaca panjang matobi'i ini. Matobi'i ini kasrah dengan ya mati. Ini tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah. Jadi wa min syarrin nafasati fil masuk ke sana. Enggak dibaca, ya. Ini alif lam komariah, alif lamnya ada sukunnya. Tuh, dari sini wa min syarrin nafasati fil uqad qalqalah kubro yang kabir. Uqad jika berhenti membacanya. Wa min ikhfa nun matinya ketemu shin. Wa min karena nun mati ketemu shin. Wa min syarriha hamatobi'i karena berbaris fathah dengan alif. Panjangnya satu alif. Hasidin jelas. Karena tanwin bertemu alif atau hamzah. Iza. Zanya juga matobi'i. Ini tanwin bertemu dengan hamzah ya. Idhar. Tuh. Iza. Ini. Wa min syarri hasidin. Tanwin. Idhar. Ini kasrah tain ketemu alif. Tuh. Hasidin. Iza. Wa min syarri hasidin. Iza. Gitu. Dal ya. Hasidin. Iza matobi'i. dibaca panjang satu alif atau dua ketukan. Berbaris fathah dengan alif tuh, ya, berbaris fathah dengan alif. Wa min syarri hasidin idza hasad qalqalah kubro kabir. Karena berhenti membacanya. Hasad jika berhenti. Ini ada aplikasinya yang ibu tentu bisa lihat. Ini kenapa idhar? Nanti kalau ini udah ada jawabannya. Cuma nanti pertanyaannya kenapa idhar? Kenapa idgom? Ya, kenapa matobi'i? Kenapa ikhfa dan segalanya? Ini dikerjakan, dicatat. Idhar di sini kenapa? Matobi'i kenapa? Nanti ada lembaran yang kami berikan. Insyaallah ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Besok kita akan teruskan kembali kajian tajwid aplikasinya. Ada saran, ada kritik, jangan sungkan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Balai Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta.